Baes Merwanto, Maria Sule. Oke, Cak Suko, Sabrang, saya mohon untuk memandu tiga kelompok ini. Nah, Sabrang, monggo. Kelompok pertama tadi mana? Yang kelompok satu. Satu, juru bicaranya siapa? Juru bicara. Gabung sini aja, juru bicaranya. Oke, kita minta pendapat Anda setelah Anda melakukan sidang Dewan. Dan mohon nanti Gus Ipul, Pak Basis, dan Pak Nasih berikan komentar terhadap apa yang dipikirkan teman-teman dari rata-rata mahasiswa. Juru bicaranya aja. Dia tanya, saya boleh menambahkan, uang yang utama aja belum ngomong mau nambahkan. Repot di Jawa Timur ini mesti. Sabar Gus, Gi. Ya, kita minta presentasi kelompok pertama selama 2 jam. Ya, silakan. Ini Mas Mike, Mas. apa yang tadi di hasil dari itu mungkin bisa disampaikan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat. Ini Meki. Maju aja Mas. Saya kira gak nambah ini ngeropel lah. Iya Mas, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya langsung omong, gak ada diomong. Langsung omong. Akan salam kabeh njaluk kok irim lagu awak. Langsung tek tek tek. Kedaulatan yang bersifat personal setelah rembukan dengan melalui diskusi di kelompok yo, kami mari, adalah rembukan langsung intine rasa diomongin rembukan. Nggih. adalah kedaulatan personal adalah kebebasan yang bersumber dari akal, hati, ruh dan syahwat yang menghasilkan tindakan dan perilaku tanpa ada paksaan. Nah dari situ ada batasan-batasan yang harus kita pegang teguh. Yang menjadi pokok utama, yang pertama adalah kesadaran atas prinsip dasar yang kita miliki di definisi tadi. Prinsip akan kita punya akal, hati, ruh dan syahwat sehingga menghasilkan batasan yang nantinya itu akan menjadi faktor penentu kita beda dengan orang lain. Seperti itu. Cukup? Cukup. Oke. Contohnya? Kawan-kawan, kayak contoh. Belum cukup. Pitu, contohnya pitu ya. Situ. Contohnya setunggal mohon Pak. G. Contoh, kita mukul orang. Kita mukul orang sebenarnya boleh saja ya, kita mukul buk gitu kan ya. Tetapi dengan prinsip dan batasan bahwa yang namanya mukul orang, itu memiliki esensi yang sangat kurang baik karena menyakiti orang lain dan menjadi batasan kita untuk menahan diri terhadap perilaku memukul tadi. Jadi perilaku tadi bahwa perilaku memukul yang tidak baik itulah menjadi prinsip bagi kita untuk tidak memukul orang itu. Gitu. Itu adalah contoh dari kecil dari perilaku kedaulatan bersifat personal atau individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon setiap tema ini kita tuntaskan, setelah itu nanti tema kedua kita tuntaskan supaya tidak overlap di otak kita. Jadi sampai tetap standby sebagai juru bicara dari semua, tapi untuk menjawab sesuatu yang lainnya boleh ikut menjawab. Ya. Oke, output dari diskusi ini itu juga kedaulatan Anda untuk memutuskan. Saya mungkin hanya menambah sedikit atau mengajak satu langkah sedikit. Tadi dari kesimpulan sampean tadi bahwa mengatakan keputusan tanpa ada paksaan gitu ya. Saya ingin ngajak sedikit ke arah situ tadi. Paksaan itu perlu harus kamu ketahui sebagai paksaan atau tidak. Kadang-kadang ada loh paksaan yang tidak kamu pahami sebagai paksaan. Nah itu yang sangat apa namanya sangat kita alami sehari-hari sebenarnya. Paksaan itu gimana? Apakah paksaan itu kadang-kadang kalau kita nggak tahu kita juga terpaksa tanpa kita tahu. Cek, tak cek kita contoh gini aja misalnya. Kita paksa nih kira paham. Misalnya gini, gaung, cek, lebih jelas lagi. Oke, bisa, sudah. Misalnya saya ngasih pertanyaan gini misalnya, ada lampu apa sebenarnya, polisi, sing mubeng-mubengnya loh. Apa? Sirine. Wing, kan kayak loh. Kan kayak ngelarak kayak moto banget loh. Sangat menyakitkan mata. Itu lebih sakit mana kalau dia nyala terus apa hidupnya nyala gitu di mata gitu. Hidupnya nyala ya. Oke. Ini salah satu jenis paksaan yang tidak Anda pahami sebagai paksaan. Karena apapun jawaban Anda ya itu sama aja. Mau nyala terus apa hidupnya nyala itu sama aja. Sakitnya di mata sama aja, paham enggak? Karena hidup belum paham dia. Hidup terus sama hidup nyala itu enggak ada bedanya. Kalau hidup mati, nah ada bedanya. hidup terus sama hidup nyala. Nah gini, kadang-kadang seperti itu apa namanya? Kita terjebak oleh sesuatu yang tidak kita fahami, seolah-olah pilihan tapi sebenarnya paksaan. Kita terfeta kompli oleh seperti itu. Kalau kita tidak faham ilmunya, kita tidak detail benar-benar di situ, kita terpaksa tanpa kita tahu bahwa kita terpaksa. Dan kita tidak berdaulat tanpa kita tahu bahwa kita tidak berdaulat. Nah, itu kan yang maksudnya harus kita sadari sebagai awareness kebersamaan, apa awareness kita bersama. Aku nambahin satu langkah gue dok paling. Saya yang jawab ya, terima kasih. Sebenarnya yang tadi teman saya jelaskan dari hasil rembukan kami ada yang kurang satu, yaitu batasan. Dari tiga sumber tadi, empat sumber. Kan tadi disebutkan bahwa sumber yang kita ambil yaitu akal, hati, ruh, dan syahwat. Nah ini sebenarnya dari dawahnya Cak Nun, jadi sebenarnya kita juga belum berdaulat. Tapi kalau dari kedaulatan kami, karena kami belum paham ruh itu apa, kita ambil yang tiga saja, akal, hati, syahwat. Bukan kita, saya. Karena saya berdaulat. Maksudnya nah, ini syahwatmu sendiri. Bukan, iya. Ya. Saya jujur, saya emang pengen ngomong dari tadi, makanya ini saya ngomong. Nah, dari sumber akal, hati, dan syahwat tadi menghasilkan sebuah keputusan untuk kita bertindak. Dari itu, kita dibatasi. Apa kebatasannya? Yaitu sebuah kesadaran. Kesadaran dari kita masing-masing. Karena ini judulnya kita individu, maka terserah saya sadarnya batasan orang lain itu terhadap saya itu apa. Dan itu kesadaran kita itu dipengaruhi oleh ilmu kita dan pengalaman. Oke, jadi kedaulatan itu pada output kamu memilih sesuatu yang sama atau berbeda, atau kebebasanmu menentukan, bukan outputnya, tapi kedaulatan kebebasanmu menentukan mau yang mana. Jadi kalau gini maksud saya, kalau outputnya itu kan bisa fix, gak berubah. Tapi kalau yang kamu jaga adalah kedaulatanmu, kan itu bisa berkembang. Pengetahuannya nambah, apa namanya, kesimpulannya bisa bertambah. Jadi kedaulatannya pada? Ya, dari proses tiga tadi, akal, hati, dan syahwat. Itu yang mengolah diri saya, sehingga saya membuat satu keputusan yang fix terhadap hidup saya. Kedaulatan saya yaitu mengolah tiganya itu. Oke, tepuk tangan dulu.